anak-anak di luar sana diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Anak-anak yang masih di luar masuk. Anak-anak yang masih di luar masuk belajar ke dalam. Barakallahu fikum. Ini enggak ada lagi anak-anak ini. Madrid tadi ramai. Ya, habis bisa Allah. Kosong. Sana ke mana? Pada pulang. Pantunnya enggak kelihatan. Ketinggalan Pak Eka nanti. Kalau hanya sekedar Pak Adel Madrid yang Pak Adel Syahdi tidak diikuti, ketinggalan Pak Eka. Sayang kalau Pak Edanya cuma dapat setengah-setengah, sayang. Bagaimana tadi telah kita sampaikan, kewajiban belajar itu adalah kewajiban bagi kita semua. Kita belajar kewajiban. Paham kita, paham itu tidak tambahan. Tidak paham, tidak mengapa. Nanti berjalannya waktu akan paham juga. Berjalannya waktu akan paham. Dan yang sangat menggembirakan nanti adalah paham tidak paham kita, kita datang kepada istimewa itu sudah bernilai kebaikan di sisi Allah SWT. Sudah bernilai pahala di sisi Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan apa yang kita ambil dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah Ats-Tsalitsah. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi. Mendakwahkan ilmu. Setelah kita mengilmui, setelah kita mengamalkan, kita juga dibentuk untuk mendakwahkan, mendakwahkan ilmu yang kita ketahui. Tidak cukup ilmu itu hanya dipelajari, tidak cukup ilmu itu hanya diamalkan, belum cukup. Dipelajari, diamalkan masih belum cukup. Masih ada satu lagi, yaitu ad-da'watu ilaihi, didakwahkan. Ilmu itu didakwahkan, mendakwahkan ilmu itu penting. Itu adalah termasuk dari kewajiban bagi kita semua. Semua kita memiliki kewajiban mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari. Semua kita, masing-masing individu kita. Tidak terkhusus pada ustaz saja. Ya. Masing-masing kita semua tidak terkhusus pada ulama saja. Ya. Bahkan kita semua dituntut untuk mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari. Tentunya berdakwah ini ala hasabi istiqaati, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang belum mumpuni, yang belum mampu untuk berbicara di depan, menyampaikan dalil-dalil, kemudian memaparkan kalam ulama, membaca kitab-kitab ulama, yang belum mampu seperti ini, masih ada cara lain. Masih ada cara lain, yaitu dengan menyebarkannya melalui tulisan yang telah ditulis oleh ulama kita, diterjemahkan oleh ustaz-ustaz kita. Kita sebarkan, kita sampaikan Pak, ini ada majalah, dibaca oleh orang itu, kemudian diamalkan. Kita memiliki bagian dari itu, memiliki pahalanya, kita mendapatkan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Man dalla ala khairin Walahu mislu ajri wa ilmi. Barang siapa yang menunjuki pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Menunjuki kebaikan. Ada simpulan tidak mendapatkan majelis ilmu di tempat ini, dia ingin belajar. Ayo saya datang, saya ajak ke majelis ini. Duduk di sini, memahami dia, mengamalkan dia. Ini adalah kebaikan yang sangat besar. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, "Unfud ala rizqika." Pelan-pelan wahai Ali, berjalanlah pelan-pelan hatta tanzila bi sahatihim, sampai engkau turun di tempat mereka. Tempat umum dan Islam, kemudian dakwahkan mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah. Dan kabarkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, maka demi Allah, kata Rasulullah SAW, la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah melalui engkau seorang laki-laki lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah itu unta yang paling terbaik waktu itu. Unta yang paling terbaik. Maknanya adalah engkau memberi, Allah memberi petunjuk melalui engkau satu orang saja itu lebih baik bagimu daripada perbendaharaan dunia yang paling bagus. Unta itu yang tidak merah aja lah, mahal. Kita tahu sapi saja, satu ekor berapa juta? 15 juta, 20 juta. Apalagi unta? Unta lebih besar daripada sapi. Lebih banyak daging daripada sapi. Lebih kuat, lebih banyak manfaat. Unta. Lebih baik dan lebih baik dari unta merah. Dan di antara unta-unta itu ada yang terbaik. Yang terbaiknya adalah unta merah. Unta merah ini unta yang paling baik. Unta yang paling baik. Tidak tahu harganya berapa tuh di Indonesia. Lebih baik daripada yang demikian. Ketika kita mengajak seorang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mesti menyampaikan informasi seperti ini. Tidak mesti. Barakallahu fikum. Dengan apa? Berdakwah dan akhlak lalu takfirun kehidupan memiliki pengaruh yang sangat besar. Seorang kalau akhlaknya di luar sangat baik, tata kramanya sopan, santun, murah senyum, murah salam, ringan tangan, mudah menolong, kakinya ringan untuk melangkahkan kebaikan, orang lain akan meneladani yang seperti ini. Melihat subhanallah, simpulan ramah, simpulan baik, simpulan insyaallah itu sudah berdakwah itu. Sudah berdakwah dengan akhlak. Menampakkan akhlak yang karimah di hadapan masyarakat. Itu sudah berdakwah. Perlu lagi antum sisipkan Al-Qur'an, sunnah, faedah-faedah kepada mereka ketika berbicara. Mereka memahami. Perlu lagi antum aja ke majelis ilmu, subhanallah. Ini termasuk dakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dakwah itu cakupannya luas. Jangan disempitkan pemahaman dakwah itu seperti ini. Dakwah itu harus di podium, dakwah itu harus innalhamdulillah sampai selesai. Tidak mesti seperti itu. Ya. Tidak mesti seperti itu. Dakwah itu luas. Bisa antum sampaikan dengan majalah atau antum sebarkan taklim, undangan taklim, antum sebarkan faedah-faedah melalui telegram sunnah wal jamaah, WhatsApp, WhatsApp, dan demikian. Ini termasuk berdakwah di jalan Allah SWT. Mengajarkan orang lain sholat, antum sudah paham sholat yang benar antum ajari. Ini termasuk dakwah, ad-da'wah ila Allah. Dan orang tua kita sekalipun mereka melihat aneh mungkin, kok pakaian seperti ini, kok sekarang sudah berubah, sudah tidak seperti dulu lagi. Akan tetapi kalau kita berpegang teguh dengan akhlakul karimah, pasti yakinilah sebenarnya di dalam hati mereka itu ada kesenangan, insya Allah. Anakku berubah. Yang dulunya sebelum taklim itu malas sekali kalau disuruh. Sekarang masya Allah semua dicuci, piring dicuci, baju dicuci, masya Allah luar biasa rajinnya. Bantu orang tua, barakallahu fikum. Dalam hatinya ada kesenangan, masya Allah. Perubahannya luar biasa semenjak taklim. Sebenarnya demikian. Tidak bisa dipungkiri yang demikian. Akhlak itu memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kebaikan dakwah, untuk kebaikan dakwah. Maka dari itu, setiap kita, semua kita, masing-masing kita, individu semuanya, mewakili dalam dakwah. Jadi hendaklah kita perbaiki benar-benar akhlak kita, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada anak-anak, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada tetangga. Perbaiki benar-benar. Jangan sampai kita merusak akhlak kita. Kalau kita merusak akhlak kita menjadi rusak, akhlak kita menjadi jelek. Yang dilihat oleh manusia, kemana? Ke dakwah. Yang dilihatnya ke dakwah, oh yang sering ngaji di sana. Padahal itu hanya oknum-oknum. Hanya individu-individu. Jadi ayuhal ahibah barakallahu fikum, hendaklah perbaiki akhlak kita. Jangan sampai kita membuat orang lain berprasangka jelek terhadap dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan akhlak seseorang bisa menyebabkan manusia mendapatkan hidayah, dengan akhlak juga seseorang bisa menyebabkan orang lain lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlaknya baik, seorang bisa mengikuti dia. Kalau akhlaknya jelek, seorang bisa lari dari dia. Sehingga lari dari apa yang dia mau. Barakallahu fikum. Pentingnya al-akhlaq ad-da'watu ilaih, berdakwah, mendakwahkan ini. Sehingga luas tadi cakupannya, luas ya, sebagaimana yang kita sampaikan. Kalau sudah belajar, sudah banyak mengetahui dasar-dasar, sudah dipelajari, kemudian pula bahasa Arab dan yang semisalnya, sudah pantas untuk menyampaikan di podium, khutbah, di mimbar-mimbar. Ini bagi yang sudah pantas. Bagi yang belum, maka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekalipun ini antum menyiapkan ini mikrofon, antum bersih-bersih untuk tangan, itu sudah memiliki andil dalam ad-da'wah ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita tidak punya andil sedikit pun dalam dakwah ilallah, dalam berdakwah. Jangan sampai tidak punya andil. Jangan sampai tidak punya andil. Hendaklah masing-masing kita memiliki andil dalam ad-da'watu ilallah, sekalipun dalam permasalahan yang dilihat oleh manusia itu remeh. Dilihat oleh manusia itu remeh. Misal seperti nyapu-nyapu, semua orang bisa nyapu. Semua orang bisa nyapu. Tapi kalau istimrar, istiqomah di atas perbuatan ini terus-menerus, tidak semua orang bisa melakukannya. Di komandnya ini subhanallah seperti ini terus dipersiapkan seperti ini. Tidak semua bisa seperti itu. Sehingga masing-masing kita dalam memiliki adil walaupun dalam permasalahan yang ringan. Karena patokannya adalah al-ikhlas. Bukan banyaknya amalan, bukan berapa besar amalan, bukan. Tapi al-ikhlas patokannya. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Besar amalannya disertai dengan ikhlas, pahalanya berbesar di sisi Allah. Kecil amalannya namun disertai ikhlas, pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang bagus yang mana? Yang banyak tapi ikhlas. Banyak disertai dengan ikhlas. Ini yang bagus, yang paling afdal. Ini yang ketiga. Ar-rabi'atu yang keempat adalah as-sabru 'alal adabi. Bersabar atas gangguan di dalamnya. Bersabar atas gangguan di dalamnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini bersabar atas gangguan di dalamnya. Kenapa? Karena yang namanya dakwah itu pasti ada gangguan. Yang namanya belajar juga ada gangguannya belajar. Ada godaan, ada rintangan. Yang namanya belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala ada rintangannya. Demikian pula mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada rintangannya. Tiga perkara ini, berilmu, beramal, berdakwah, semuanya dari tangan. Oleh karena itu, di akhirnya ditutup oleh beliau rahimahullah dengan sabar. Sabar ketika engkau diganggu. Sabar ketika engkau dicemooh. Sabar ketika engkau dikucilkan. Sabar ketika engkau diganggu dalam hal ini. Dalam engkau bersabar. Dalam engkau bersabar. Ditutup oleh beliau dengan kalimat as-sabru 'alal adabi, bersabar atas yang demikian itu. Empat perkara ini wajib bagi kita semua untuk memilikinya. Barakallahu fikum. As-sabru 'alal adabi, sabar itu adalah pemberian yang besar, pemberian yang paling baik, pemberian yang paling luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعًا مِنَ الصَّبْرِ رَوَاهُ بُخَارِي وَمُسْلِمٌ. Tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih luas dan lebih baik dari sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam ayat yang lain, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Sesungguhnya saja orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Pahalanya tanpa batas, terus mengalir pahalanya. Pahala orang-orang yang bersabar. Inilah keutamaan orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebagian dari dalam hal ini tentang as-sabr. As-sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Sabar itu adalah menahan diri dari melakukan atas menahan diri untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Wahab semua maksiatillah, menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahab semua anitasakut min ahdarillah, dan menahan diri dari murka terhadap takdir Allah. Ini tiga macam jenis sabar. Sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dari menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Sabar dari murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga macam jenis sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah. Sabar dari murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu daiman nashitan fi da'wati ila dinillahi wa in uhiya. Hendaklah seseorang yang senantiasa bersemangat dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in udhiya, sekalipun dia disakiti, sekalipun dia diganggu. Ya anna adiyaka da'in ilal khair min tabi'atil bashar. Karena seorang yang mengajak pada kebaikan itu disakiti, hal ini adalah termasuk dari tabiat manusia. Illa man hadallah, kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala li Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fa sabaru 'ala ma kudzibu wa utu hatta atahum nasruna." Dalam surat Al-An'am ayat 34. Sungguh telah didustakan para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, maka mereka bersabar atas apa yang didustakan kepada mereka. Dan mereka diganggu, disakiti mereka semua. Kesabaran mereka itu sampai kapan? Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-An'am ayat 34. Jadi perhatikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan kaidah setelah itu, wa kullama qawiyatil adiyatu qurban nasru. Setiap kali gangguan itu semakin kuat. Semakin kuat gangguan itu, maka pertolongan itu semakin dekat. Semakin dekat pertolongan. Walaysa an-nasu muqtasan bi an yumsar al-insan fi hayatihi. Bukanlah pertolongan dalam dakwah itu khusus seorang ditolong dalam kehidupannya. Wa yara athara da'wati fataha, dia melihat pengaruh dakwahnya telah terwujud, banyak orang menerima semua. Bukan terkhusus pada yang demikian ini. Ini juga termasuk, akan tapi tidak terkhusus pada hal ini. Ada pertolongan dalam bentuk lain dalam dakwah itu. Bagaimana bentuknya? Balin nasru yakunu walau ba'da mauti. Bahkan pertolongan itu akan datang walau ba'da mauti, sekalipun dia sudah meninggal dunia. Bi'an yaja'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi. Para makhluk manusia pun mengambil pendapatnya, mengambil ucapannya, mengambil apa yang dia dakwahkan berupa agama Allah Subhanahu wa taala setelah dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, berduyun-duyun manusia mengikuti apa yang dia dakwahkan. Tatkala dia masih hidup, sulit sekali diterima. Jangankan banyak orang, satu orang saja tidak mengacungkan ucapannya. Namun setelah dia meninggal dunia, ternyata banyak yang mengambil pendapat apa yang dia dakwahkan. Subhanallah, ternyata benar apa yang dikatakan si fulan, benar. Baru mereka berduyun-duyun mengikuti apa yang telah dia dakwahkan. Ini juga termasuk yang seperti ini, bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadha yu'tabaru nasran li hadhihi da'iyah, karena yang demikian ini termasuk pertolongan bagi seorang da'i. Wa in kana maytan, sekalipun dia sudah meninggal dunia. Fa'ala da'iyati an yakuna sabiran ala da'watihi mustamiran fiha. Wajib bagi seorang da'i, da'i, kita semua ini da'i, da'i yang mengajak kepada agama Allah. Wajib bagi setiap da'i untuk senantiasa terus menerus dalam dakwahnya, sabar dalam dakwahnya, sabar dalam gangguan yang menimpa kepadanya. Perhatikan mereka para rasul, dakwah mereka para rasul, mereka disakiti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-52, wa kadzalika ma atallina min qablihim, demikianlah apa yang datang kepada sebelum mereka, orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan para rasul, tidaklah datang kepada mereka melainkan ucapan-ucapan yang tidak enak didengar, tidak nyaman didengar. Apa ucapan-ucapan mereka, orang-orang yang didakwah ketika didakwah dengan para rasul? Qalu sahirun aw majnun, sahir, tukang sihir, gila. Kita mungkin belum sampai ucapan seperti ini. Mereka para rasul sudah diucapkan seperti ini kepada mereka, namun mereka tetap sabar. Tetap yang dipertimbangkan oleh mereka adalah kemaslahatan dakwah, tidak emosi, tidak kemaslahatan pribadi yang dipertimbangkan. Dasar, aku sudah ngajak, ini dibilang penyihir. Enggak seperti itu, ya. Para rasul sabar, dia belum tahu. Doakan. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Demikian kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Walakin 'ala da'iyyati an yuqabila dzalika bis-sabr, tetapi wajib bagi setiap dai untuk menerima yang demikian itu dengan sabar. Wanzur ila qawmillahi azza wa jal, perhatikan firman Allah azza wa jal dalam surat Al-Insan ayat yang ke-23. Al-Insan 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan berangsur-angsur, dengan sebenar-benar kami turunkan Al-Qur'an. Karena minal muntabar, dan yang dinanti-nanti ketika turun ayat ini, fashkur ni'mat rabbika, ucapan bersyukurlah terhadap kenikmatan Rabbmu. Ini yang dinanti, karena Al-Qur'an itu termasuk nikmat. Bukankah demikian? Nikmat Al-Qur'an itu. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan sebenarnya. Subhanallah, nikmat Al-Qur'an turun. Semestinya yang diharapkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah fasykur nikmat rabbik, bersabarlah wahai Muhammad terhadap nikmat Rabb-mu. Ini yang dinanti-nanti. Yang dinanti-nanti. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla bukan itu yang Allah turunkan. Bahkan yang Allah turunkan setelahnya adalah fasbir li hukmi rabbika. Hendaklah engkau bersabar terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Rabb. Apa rahasia dari ini semua? Wabihala dalam hal ini isyarat yang terdapat isyarat. Ila anna kulla man qama bihadzal Qur'an, bahwa siapa saja yang menegakkan Al-Qur'an ini, yang menjalankan Al-Qur'an ini, yang mengamalkan Al-Qur'an ini, fala budda lahu an yanalahu ma yanaluhu bima yahtaju ila shalah. Dia harus sabar. Mesti dia akan mendapati sesuatu yang tidak dia sukai. Dia mesti sabar. Siapa saja yang mengamalkan Al-Qur'an dibutuhkan padanya kesabaran. Barakallahu fikum. Ini rahasianya. Kenapa Allah turunkan setelah itu sabar, bukan hendaklah engkau bersyukur. Akan tetapi Allah katakan hendaklah engkau bersabar. Kenapa? Agar seorang itu bersabar ketika dia mengamalkan Al-Qur'an. Wanzur ila hali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaumuhu, ketika kaumnya memukulnya, fa'at maumu, mencurahkan darah pada Nabi SAW, menumpahkan darah, menyakiti Nabi SAW. Wa huwa yamsahu dam'a wajhihi. Rasulullah SAW tidak dendam. Rasulullah SAW tidak kemudian melaknat mereka, tidak. Wa huwa yaqul, bahkan Rasulullah SAW mengatakan sembari beliau mengusap darah di wajahnya, beliau berdoa, Allah maghfir qaumi, ya Allah ampunilah qaumku. Fa'innahum la ya'lamu, sungguhnya mereka tidak mengetahui, mereka belum paham. Ampunilah mereka ya Allah. Masya Allah. Rahmatnya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah ini bisa dilihat dalam Sahihul Bukhari. Dalam Sahihul Bukhari. Fa'ala da'iya an yakuna sabiran muhtasiban, maka wajib bagi setiap da'i, bagi setiap kita semua untuk memiliki sifat sabar dan muhtasiban, mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil dari empat permasalahan ini adalah dalam surat yang pendek yang kita semua mudah menghafalnya. Dalil dari al-ilmu, wajib bagi kita berilmu, beramal, berdakwah, bersabar dalam surat yang pendek yang kita semua insya Allah menghafal. Dalam surat Al-Asr. Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu ila akhirih. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian semuanya. Semuanya rugi tanpa terkecuali. Kemudian baru Allah sampaikan istithna, pengecualian, ada pengecualian. Kecuali orang-orang yang tersifati dengan empat sifat dalam ayat ini. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mensifati diri dengan empat sifat ini yang ada dalam ayat ini. Oleh karena itulah Syekh mengatakan wajib bagi kita untuk mengetahui empat perkara, yaitu untuk mengamalkan empat perkara sebagaimana dalam surat Al-Asr ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini beriman. Termasuk dalam lafaz beriman adalah berilmu. Mengilmui terlebih dahulu. Seorang yang beriman tentunya diawali dengan ilmu, dengan mengetahui terlebih dahulu. Setelah itu baru dia beriman. Ini illal ladzina amanu, dalil dari al-ilmu. Wa amilus shalihat, dalil dari al-amalu bihi, wajib bagi kita untuk berilmu dan mengamalkan. Wa tawassaw bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Nah, ini dari ad-da'wah. Wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Ini dari as-sabru 'alal adab, bersabar atas gangguan di dalamnya. Inilah dalilnya, ayat yang singkat yang insya Allah kita semua menghafalnya. Ini termasuk fikih dari Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Rahimahullah Ta'ala. Fikih yang beliau dalam memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan kajian kita malam hari ini sampai di sini. Ingat sampai mana pembahasan kita. Sebelum kita akhiri, ada beberapa faedah yang akan kami sampaikan yang mungkin sebagian kita masih bingung tentang sholatnya anak-anak. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Muru abnakum bisholat wa hum abnakum sab'in." Perintahkan anak-anak kalian sholat dalam keadaan usia mereka sudah 7 tahun. "Wadribuhum 'alayha wa hum abnakum 'ashrin." Dan pukullah kalau mereka tidak mau sholat, kalau mereka sudah usia 10 tahun. Pukul dengan pukulan yang tidak menyakiti, yang tidak membahayakan. Kemudian yang berkaitan tentang anak-anak sholat di shof, anak-anak yang sholat di shof, anak-anak yang sholat di shof yang mereka masih dalam kategori tamyiz, masih mumayyizin, masih orang-orang yang mumayyiz, yakni dalam usia 7 tahun belum balik, tamyiz maksudnya. Atau yang di bawah tamyiz lah ya, tamyiz kalau di tempat kita tamyiz 7 tahun atau lebih. Nah ini mereka terbagi menjadi dua. Ada mereka yang sholat yang sudah benar, benar sholatnya, bagus sholatnya, tidak main-main. Nah yang seperti ini diletakkan di mana saja pantas, mau di belakang imam sekalipun boleh, mau di samping, mau di shof depan, shof kedua. Yang seperti ini bisa diletakkan di mana saja kalau sholatnya sudah bagus, kalau sholatnya sudah bagus. Dan tidak boleh kita geser, karena kita menggeser dia dari perkara yang afdol. Kalau kita menggesernya, dia sudah bagus sholat, sekalipun dia di belakang imam, tetap ya di tempat itu, jangan digeser. Ini yang sudah bagus sholat. Barakallahu fiikum. Nah, yang jadi permasalahan itu yang belum bagus sholatnya, yang masih suka toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri. Ada kita? Kita nggak ada. Ini yang seperti ini bagaimana? Yang seperti ini, yang seperti ini kata para ulama, kasyantah bainaka wa baina ikhwanika. Syantah sama seperti syantah, syantah pun, syantah itu maknanya haibatun. Sama seperti tas, tas yang diletakkan di samping antara engkau dan teman sebelah. Jadi apa? Seperti tas keadaannya. Seperti apa? Seperti enggak ada. Jadi apa? Memutus shof jadinya. Tidak lurus jadi shof. Mengurangi kesempurnaan shof. Seperti tas. Jadi sama dia seperti tidak ada. Maknanya apa? Sholatnya enggak sah. Karena yang seperti itu bukan sholat. Bukan sholat. Nah, yang seperti ini barakallahu fikum letaknya di mana? Belakang, ujung. Misalnya kita bawa anak kita yang belum pandai sholatnya, sholatnya itu bagus kalau di samping kita. Nah, pegang erat terus, jangan dilepaskan. Ya, jangan tertipu. Bi, aku belakang dulu. Ikutin, sini, ayo. Karena kadang ya yang namanya anak-anak, izin ke belakang, lama sekali. Tiba-tiba masuk. Padahal cuma ingin cuci kaki tadi. Tapi kok lama sekali? Nah ini hati-hati yang seperti ini, anak-anak yang seperti ini, yang belum bagus sholatnya, yang masih main-main, nah, wajib bagi kita untuk memegangnya, letakkan di sebelah kita. Kita letakkan di samping kita, walaupun kita di shof depan, tapi di paling ujung, paling ujung, yang sholatnya main-main. Jadi jangan diletakkan di depan, itu kasyantoh, seperti syantoh kata ulama. Ya, memutus shof, memutus shof. Memang sholat seseorang masih sah sholatnya, akan tetapi mengurangi kesempurnaan, mengurangi kesempurnaan yang sholatnya belum benar ini, ya, yang sholatnya belum benar. Bagaimana kalau dibuatkan shof khusus bagi mereka di belakang? Boleh ini seperti ini. Kalau misalkan tidak ada tempat, mau dibuatkan shof khusus di belakang untuk mereka yang sholatnya belum benar, tidak apa. Barakallahu fiik. Maka Nabi, kalau misalkan orang tua mau megang, mau meletakkannya di ujung sama orang tuanya, ini yang bagus, ini yang bagus. Sehingga dilatih dia, diawasi terus. Jadi sampai ke depan dia nggak main-main lagi karena sudah terbiasa. Barakallahu fiik. Pendek. Nah, jadi tidak secara mutlak anak-anak itu dilarang. Kadang ada di belakang kita ada anak kecil, kita suruh minggir. Karena kita tahu ini sholatnya belum benar. Kita tahu sholatnya belum benar. Dan misal bagi kita yang mendapati ada anak-anak sebelah kita main-main. Misal takbir, Allahu Akbar, tangannya letak di sini. Begini dia goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Kita tegur tidak apa-apa. Kita gunakan tangan kita, kita mungkin kita ingatkan, kita pukul sedikit sebelah, tidak apa. Ini gerakan-gerakan yang ada maslahatnya. Gerakan yang ada maslahatnya. Ya tidak sampai kita marah, kita dirikan, kita nasihat, enggak, itu baru membatalkan sholat. Tapi kalau kita pegang sedikit, nah kita mungkin cubit kecil, oh ya diperingatkan berarti, tahu ya. Nah, boleh seperti ini. Dan yang seperti itu yang harusnya kita lakukan supaya mereka tidak main-main. Jangan kita diem saja. Mereka mulai kanan, mulai kiri di sok kita, di sebelah kita. Kita diem saja. Nah, yang seperti ini tidak semestinya. Tidak semestinya kita lakukan. Jadi kalau mereka main-main di sebelah kita, kita sentuhlah supaya mereka itu ngerti. Atau diinjak sedikit kakinya, jangan keras-keras. Jadi teriak dia dalam sholat, diinjak sedikit supaya ngerti kalau sedang diingatkan, ngerti kalau sedang diingatkan. Barakallahu fiik. Jadi tidak mengapa kita senggol sedikit bagi mereka yang main-main di sebelah kita. Barakallahu fiik. Karena gerakan-gerakan dalam sholat itu ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Yang gerakan-gerakan ringan itu tidak membatalkan, tidak membatalkan sholat. Pendo? Nah, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.